Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga pertemuan kita akan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Pada kesempatan pengajian yang telah lalu, kita telah diberitahukan yok nopo tata kramane santri ta murid nang guru lan kiai. Monggo kita terusaken pengawasan salajenge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan dawuh sapa ulama aidon kelawan maning. Adon niku aidon niku nek dirose kita arek sekolah niku saking masdar. Masdar saking fiil madi adho. Adho ya ibu aidon. Maknane padha karo sing arep ngoten. Dawuh man ing dawuh man. Man utai sapane wong kola iku dawuh sapa man ngucap sapa man li ustadhihi maring gurune man lima ing dawuh lima. Ngene iki. Kalimat Arab niku angel. Wacanane koyo ngeten lek wong ndak paham diterimane wacanane lam niku. Sebetulnya itu adalah lima. Mai ma istifham lame lam harf jer. Dadi krono istifham niki kelebon lam jer maka manya dibuang. Jadi ini arek-arek sekolah lek muni wa ma fil istifhami in jurat hudzif alifuha. Ngaten. Dadi lek ilafat ma istifham ma kangge takon opo niki? Kemasukan harf jer maka alifnya ma itu harus dibuang. Bacaannya lima. Mimi cinda. Lima krono opo? Fa innahu mongko sak temeneman iku layif lihu ora bakal bejo sopoman. Dawone ulama sopone arek sing ngucap kenapa nang guru nih. Jadi dia menentang ucapannya guru dengan kata-kata kenapa. Atau dalam pengertian bertanya tanpa ada perintah dari guru. Fa innahu layif lihu maka orang itu tidak akan menjadi orang yang beruntung. Artinya lek wis ndak iso dadi wong sing beruntung ya dadi wong sing bejat. Ngoten. Dadi orang yang bejat nopo kok bisa terjadi melawan guru hanya dengan kata-kata lima itu bisa menjadi orang yang bejat. Nggih. Sebab sampean sekolah niku kongkonane Gusti Allah. Lah ono di sekolahan sampean nurut nang guru ya kongkonane Gusti Allah. Selagi nggih, selagi perintah guru mang tidak bertentangan dengan syara. Lek gurune iku mang ngejak perbuatan nang sampean yang tidak senono, ojo melok. Niku ono critane guru menghamili muridnya. Itu ojo dia, ojo dimeloni guru, pamane gurune sampean ngejak nang hotel. Ojo melok sampean ndak oleh ngoten niku. Selagi perintahnya guru ini tidak bertentangan dengan agama, maka murid tidak boleh mengatakan lima. Kenapa? Wong sing muni kenapa? Maka dia tidak akan beruntung. Artinya dia akan menjadi orang yang gagal. Dia akan menjadi orang yang tersesat karena ngelamak datang guru nih. Iki pengertian niki bu. Kalau kita pengertian akhlak coro fikih. Lek pengertian akhlak sing coro ilmu nih kitab hikam temenan. Nggih nuwun sewu tapi iki ndak oleh dilakoni kula sampean. Guru niku ngongkon napa mawon sampean kudu nglakoni. Leke gurune wis coro guru hikam. Nek gurune cara guru kula sampean ngongkon patenono aja dipateni. Lek gurune wis kaya guru Nabi Khidir, ana arek cilik ngongkon bleblen, blen ndak apa-apa niku. Gurune Nabi Khidir. Jare gurune nyenuko. Nyenuko sampean enak. Genta-genti kono ane tok cak. Tapi gurune sing kaya Nabi Khidir. Le atase guru angkatan tahun 2007-2008 ngongkon sampean melanggar perintah Gusti Allah ndak oleh yu. Delok gurune. Lah guru sing koyok ngeten iki lek sampean muni 5 ndak lulus sampean. Kayak dene Nabi Musa. Nabi Musa niku mboten lulusi mek krono melanggar perintah ndak oleh takon-takon ngoten tok. tidak boleh bertanya, bertanya. Dan ini cara perguruan, ini dianggap pelanggaran yang besar. Jadi Nabi Khidir, kon melo aku ta? Nggih. Fa ini tabak tani fala tas'alni, lek kon melo aku aja takon opo-opo. Nggih. Insyaallah, satajidujni sabiron wala a'silaka amron. Cok takon yo, mboten. Nabi Musa syariat, Nabi Khidir hakikat, melok nek dalan mateni arek cilik, ndak kuat Nabi Musa. Yo apa sampean niki kok mbeli arek nang dosane. Muni ngoten tok dianggap kesalahan yang besar. Dadi nang kanca-kanca santri, arek pondok, arek sekolah, lek sampean melanggar nang guru jangan dilihat dari besar kecil pelanggarannya. Pelanggaran itu berbentuk seperti apapun tetap besar nilai kesalahannya. Sampean sekolah jare gurune kongkon teko jam setengah siji, sampean teko jam siji. Ojo diitung waktunya jangan. Oh, telat mek setengah jam. Ojo muni nek lek melanggar itu bukan nek. Nilai sampean menyalahi perintahnya guru iku jenenge dosa gedhe. Mergane sampean lek ndak siap meguru ojo meguru. Wong niku lek wis meguru temenan nang sijine guru sing mumpuni, kulo yakin lulus sampe nang swarga. Tapi yo guru nih sing temenan. Nek guru tunggal Yazid ngono yo, tutup apa cak? Masih sampe melanggar ndak ana walate blas. Nek men meguru kok Nabi Khidir ngono buah. Tembus niku nang Gusti Allah langsung. Ndak diridani lek sampean megel nang guru nih. Mila wonten dawuh wa qala al-Qusairi lan dawuh sapa al-Qusairi Imam Qusairi. Dawuh man ing dawuh man utahe sapane wong sahibah iku ngancani sapa man syaikhon ing sijine guru minasyuyuhi kang saking biro-biro guru summa taradha mongko nuli nentang sapa man alaihi ing atase syekh biqalbi kelawan atine man faqat naqadha mongko temen ngerusak sapa man ahdas suhbati ing janjine persahabatan wa wajabat lan wajib alaihi ing atase man at-taubatu apa tobat dawane Imam Qusairi. Sopo ne wong sing kumpul karo guru saking piro-piro ne guru terus dhe'e nentang mboten ngangge cangkem tapi di ati ono guru ngelakoni apa pamane guru niki kok katokan cekak ndelok guru ne katokan cekak di ati ne sampean loro ati yo opo kiai ku iki tak dadekno guru kok malah koyo silit ngene. Ngoten niku faqat naqadha ahdas suhbati berarti dia telah merusak MUU-nya persahabatan. Ngerusak janji-janji persahabatan. Dadi lek sampean meguru nang wong ojo sekali-kali ndek ati niki blehar-blehar. Meguru ya wis meguru. Apa maning sampe ngomong ojo ya apa guru kuwi. Pamane ana arek sekolah wis rada gedhe sekolah ndek SD. Kepala sekolahe kok selingkuh karo anak buahe. Sing murid mboten oleh nyongko macam-macam. Dosa niku. Senajano gurune betul-betul selingkuh, balak-balik nyewa hotel ono ndek tretes. Sampean selaku murid ndak oleh nentang nang perbuatane guru. Sampean nang murid ndak oleh ono ndek ati niku nyalahno guru ndak oleh. Lek cara ilmu syariat mboten sepinten. Tapi lek cara ilmu hakikat, ilmu tauhid kula mbek sampean negor titik nang atiku jenengi suul adab. Merkane akeh omongane tiang kuno. Santri pondok lek zaman biyen ngajine kitab ndak gede-gede. Sulam safina tauhid cilik-cilik ana tentok nek kita dulu awam ngaji. Tapi mulai tadi kiai gede. Barang sak niki sampean mondok 10 tahun. Sing diji kitab gede-gede naudzubillah tsumma naudzubillah. Mulai kadang-kadang dadi pencopet. Apa kok ngoten? Undang-undang persahabatan dengan guru niku ndak ditepati. Dadi lek sampean kepengin dadi wong sing apik sekolah titenono ndek atine njuk sampe nglarani atine guru. Senajano guru SD, senajano guru umum, apa maning guru madrasah sing ndak oleh bayaran. Kadang tiang-tiang niku ana pedoman aku ndak katene taat nang guru SD opo? Apa ndak taat? Guru SD ku ndak kepengin ganjaran niku kepengin bayaran tok, jrangkong iku pamane. Oke lah, gurune golek bayaran, tapi sampean selaku murid tetap berniatan untuk mencari ilmu. Saya ingatkan supaya ilmune sampean barokah, ojo nyala-nyala nang guru, temenan. Saken pean aku, Cak. Saken pean dik ngati-ngati nemen gedene walate guru niku. wa wajibat alaihi lan wajib alaihi ngatasi man at-taubatu apa tobat, dia wajib bertobat karena dia telah salah kepada gurunya. Kole ono gurune sampean ben aku sindik sifir sapa guruku. Ben aku sik sekolah tidak sapa guruku. Ono ndik sanawiyah sapa guruku, ndik aliyah sapa guruku. Ndik TK sapa guruku, SD sapa guruku, SMP, SMA. Ndik perguruan tinggi sapa dosenku ku dole ono kabeh iku gurune sampean iku. Dan sampean wajib menghormati beliau-beliau itu dengan sepenuh hati. Nek kepingin ilmu sampean iku dadi ilmu sing barokah, dadi ilmu sing manfaat, kenek dijeki woy ono di akhirat. Nek sampean kepingin sakar PDW, ya sakar PDW sampean wis. Aku ndak uru apa-apa, ngoten lho pak. Le. Wa in bakiyah, lamono tetep min ahli suluki, saking birob, saking ahline wong kang ngambah, saking ahline ngambah ing Gusti Allah, sapa qasidun wong kang nejog lam yasil kang ora tumeka sapa qasid ila maksudihi maring barang kang den sejo qasid fal yuklam mongko becik den werwi apa anna mujibahat bihi satemene barang kang nekaaken ing kealing-alingi qasid iku iktiradun nentang guru nentang khamirun kang nutupi apa iktirad kalbahu ing atine kalbahu ing atine qasid ala ba'di syuyukhihi ing atase setengahe pira-pira gurune qasid fi ba'di auqati ing dalam setengahe pira-pira waktune ba'di syuyukh le e ono jare ke musonep wong sing kepingin ngarepno awake dadi wong api kepingin tutuk nang tujuane ingin berhasil cita-citanya dengan sekolahnya. Sekolah kepingin dadi kiai, artine duduk kiai nih kepingin iso wong sing iso dadi wong sing bisa muruk, kepingin dadi wong sing bisa ngrekso masyarakat, kepingin dadi tuwek-tuweke wong, kok ternyata apa yang diinginkan tidak berhasil. Apa penyebabnya? Ono wong mondok mulene dadi arek nakal. Apa penyebabe? Ono arek sekolah sak bangku sak kelas sing sitok dadi wong pangkat sing sitok niki dadi arek nakal apa sebabe? Ono arek sekolah sing sitok niki sampe wis dadi PNS dadi wong sing ibadahe pateng nang Gusti Allah rezekine banter sing sitok dadi pengamen ndak mule-mule apa salahe? Salahnya mungkin dia di tengah-tengah perjalanan waktu dia belajar waktu dia sekolah mungkin dia pernah menentang kepada gurunya. Mereka nih toh bapak-bapak, ibu-ibu lek sampean duwe anak mari sekolah, mari mondok tutuk umah kok dadi arek tambeng tulung sampean urusi sopoan gurune anake sampean iku. Sowanono jalu ono sepuro kuatir anak sampean iku duwe salah nang gurune. Lek wis gurune nyepuro kulo yakin semua perjalanan hidupnya akan lancar. Tidak ada apa-apa insyaallah. Kronopo, gampangan ini ku guru ini ku merupakan perwakilan daripada Allah untuk memberitahukan syariatnya kepada segenap manusia. Krono guru niki wakili para rasul, pewarisi para nabi untuk menyampaikan syariatnya. Kita jangan main-main dengan guru. Ojo sampai ku sampe niki ngelawan guru. Ulama gede kok ngelawan nak guru nih. Saiki kok dadi wong mulya. Kulo yakin itu adalah istidroj. Ono uang wah sukses nemen wis biyen tau bermusuhan kali guru nih kulo yakin dia itu kesuksesannya adalah merupakan istidraj saking ngarsane Gusti Allah pengelulu saking ngarsane Gusti Allah tunggale koyok wingi niku khauf wujuda ihsani ilaika wa dawama isaatika mau ayyakuna dzalika istidrajan kulo kuatir niku me istidraj pengelulu saking ngarsane Gusti Allah rekan kulo sampean katene diambul nang Gusti Allah. Jadi fa inna syuyukh mongko sak temene pira-pira guru iku bimansilati sufaroi padha karo pira-pira utusan lil muridina kangge pira-pira wong kang ngarepaken bagus maring Allah. Jadi guru niku kaya utusan saking Gusti Allah kangge murid kaya para rasul kangge murid. Jadi apapun yang dibawa oleh guru iku lek zahire mboten bertentangan karo syariat murid wajib nurut. Jadi guru nih, ndak oleh rokokan, ojo rokokan. Sekolah ndak oleh nggawa HP, ojo nggawa HP. Kok nggawa HP melanggar iku sampean jenenge nang gurune. Leib larangan daripada guru itu tadi tidak bertentangan dengan agama. Nek bertentangan dengan agama ya ndak oleh sekolah. Sopo sing sekolah ndek kene wae beduk ndak oleh metu, ndak oleh sembayang. Iki siji niki. Lah nek sekolahan ngoten niku berarti ndak pati beres. Wong-wong beragama kok ndak oleh sembayang. Gak boleh, kita berarti mengganggu beberapa titik, mengganggu titik-titik kerukunan antar umat beragama. Mboten oleh. Wa amma ma'abdinas anapun utawi sayyul adab sartane setengah menungso iku bil iktirodi kelawan melawani alaihim ing atase nas kama waqa'a kaya oleh tumi bolil junet adu Imam Junet opo anau sak temene Imam Al Junet roa Imam Al Junet niku jenenge Abdul Qasim Al Junaidi roa iku ningali sapa Imam Junet fakiran ing wong fakir yasalu kang jaluk-jaluk sapa fakir faqala monggo dawuh sapa Abdul Qasim uta Imam Junet fi nafsiin dalam atine Imam Junet lau amila lamono aja lamono nggih lamono lamono ngalakoni hadza sapa ikilah fakir amalan ing sijine kelakuan ya sunu kang reksa sapa fakir bi kelawan amal nafsahu ing awak dhewene al fakir lakana moko yaktine abot ana apa amal ajmala iku luwe bagus fathakulat mongko dadi abot alaihi ing atasi al junet auradu apa biro-biro wiritani al junet fitil kalailatin dalam mengkono-mengkono bengi iktirot iktirot totokromo nang iktirot niku termasuk ninggalno totokromo nang setengahi menungso ya nopo ninggalno totokromo nang setengahi menungso contohnya ngeten koyok kelakuane Imam Junet. Satu saat Imam Junet niku ndelok wong fakir. Wong fakir niku penggaweane ngemis. Mas, nyuwun barokah, Mas. Kula dongaaken kaji ping 7. Kula dongaaken kaji ping 40. Setelah Imam Junet niku wauh ndelok wong fakir sing njaluk-njaluk. Ndek atine Imam Junet muni, "Lau amila hadza amalan" ya sunu bihi nafsahu lakana ajmala. Kok andai kata wong iki gelem nyambut gawe kan otomatis dia tidak akan menjadi orang yang ngesot-ngesot nang umai uang wong ini kisah akan nih. Pancene ndak nyambut gawe awake kepingin mangan. Ndak nyambut gawe awake kepingin soge. Akhirnya njaluk-njaluk ngalor ngidul. Kepingin montor, njaluk montor. Kepingin sepeda motor, njaluk sepeda motor. Akhirnya dadi budake wong sing dijaluki mang. Lek wis dikeki kongkon ngene gelem. Kongkon ngene gelem masih dikongkon ngombe uyu gelem niku. Wong lek pun nerima peparinge wong, maka dia akan menjadi orang yang lemah. Nurut terus dikuwapakno mawon nurut. Wis ndak ndelok awake iku sapa? Sing ngongkon niku sapa? Mboten anti pikir pun sing penting awake oleh duit. Dia menjadi Abdul Ihsan, hamba dari kebaikan. Dikongkon apa mawon mesti gelem. Dadi mantun ngomong koyok ngoten niku, Abdul Qasim niku ngeroso. Katene sembayang abot. Krono awake mari ngrasani wong. Katene sembayang bengi rasa-rasen. Katene poso rasa-rasen. Katene ngeten rasa-rasen. Apa? Bab uang niku lek kangen dosa ibadahe mari rasa-rasen. Yen wong sewu kanca-kanca sing ahli ngrasani wong. Jarene wong-wong gedhe penggawean ndek kantor gedhe, dadi niku ono ndek kantor pusat. Orang duduk di pangkat yang paling tinggi dadi napa mawon tidak menjamin dia menjadi ahli swarga. Lek ndak tahu sembayang, nang wong elek. Loh, ngatur negara niku kan termasuk ibadah, nggih, lek pancen ibadah. Nah, lek awake niate elek, yo elek. Manusia itu dinilai jelek dan baiknya bukan karena terbungkus oleh mobil yang bagus, jas sing mewah mboten, Pak. Masih dibungkus karo mobil sing apik, jas sing apik malaikat mboten kepincuk nang montor utawa jas. Nek pancene awake niku ahli nglakoni dosa ibadah rasa-rasen. Tidak sampean takon apa sih aku iki katene ngaji kok aras-arasan. Wong katene nyetel tok ngrungokno pengajian iku males. Apa kaken dosa? Wong lek kaken dosa sing katene ibadah niku abot, Pak. Lek wis kaken dosa katene ibadah abot, nang ibadah nang nglakoni dosa niku tambah karep. Apa maning lek wis mari ruasani barang haram. Kepingin wis mari mangan kepingin maning. Mari mangan kepingin maning. Terus tidak akan pernah berhenti. Tambah ake mangan barang haram, ati niki tambah peteng. Sing katene tobat tambah aras-arasen. Wong Imam Junaid mek ngrasani wong tok sewisan niku lho. Nyebabno dadi lan aras-arasene kate nglakoni wiritan-wiritan sehari-harinya. Apa maning kula ambek sampean iki bendino nglakoni dosa nang Gusti Allah. Ya tambah ndak karu-karuan, Pak. Tambah kacar-kacir. Faja'a waro alan ningali sobo june jaatan jamaatan ing sak golongan atau kang bodo nekani sobo jamaah lahumaring al junet bidhalikal fakiri kelawan gawa menggunu-menggunu biro-birong fakir ala khiwanin ing atasi gawa wadah ing atasi tingkah gawa wadah wakolu lan ngucap sobo jamaah lahumaring Imam Junet ngucap kul ing pengucap kul kul mangano sira min lahmihi ing setengah daginge fakir wakot irtab tamoko temen wis ngerasani sira wingi hu ing fakir fa asbaha mongko dadi isuk-isuk sapa Junaid iku yufatisu ndoleki sapa Junaid alaihi ing atase fakir hatta wajada engko nemu sapa fakir apa Junaid tu ing fakir fasallama mongko uluk salam sopo Junaid alaihi ngatasi fakir pakola mongko ngucap sopo fakir laum maring Junaid ta'udu ono to bali maning siro ya Abul Qasim ya Abul Qasim julukan Imam Junaid ini Abul Qasim pakola mongko dawu sopo Junaid la ora pakola mongko jawab sopo al fakir ghafara mugi mugi ngapuro Allah sopo Allah laka maring siro. Mari kroso awake kateni ibadah rasa-rasen sajeke mari ngrasani wong wonten tiyang teko kathah nggo talam ngomong nang Imam Junaid. Imam Junaid, apa? Ki lho, daginge koncone sampean iki pangan. Daging-daging ya apa sih? Sampean wingi kan ngrasani wong fakir sing ngemis iku. Saiki tak gawon aku daging iki pangan. Diomongi ngoten iku Imam Junaid niku bengong. Ya opo ya mergane aku mambeng iku sembahyang aras-arasen. Pancene mari ngrasani wong. Dadi wong-wong sing pidhato ahli ngilokno wong ndelok niku tak tau mbayang bengi. Malokno kancane ngilokno kiai niku, kiai kok cangkeme sembarang ngono iku berarti ibadah nak tau ibadah niku males niku. Ibadah ndak kira khusuk niku. Apa kaken dosa? Besok wonten di kuburan cangkem niku dikuburi karo ular. Mila kula ngiling-ngiling nang kanca-kanca sing jarene wong niku kiai, hati-hati lek kampanye ojo ngilokno wong. Apa maning wong mati? Sopo ae wong sing wis ngilokno wong mati berarti dheke niku luwih elek ketimbang sing dielekno. Senajan jare wong niku kiai, nggih saestu. Kula elingno nang kanca-kanca ayo hati-hati ojo sampe ngilokno wong. Ojo sampe wis naudzubillah. Wong ngilokno wong berarti padha karo hukume padha karo mangan daginge. Urip-urip. Mantun ngoten kepada Abul Qasim takoni lho. Goleki nang Abul Qasim niku krana awake niku rumoso duwe salah digoleki wong fakir. Digoleki nang wong fakir kait kepethuk wong fakir muni. Kepethuk maning. Kating ngrasani maning ta sampean iki jarene iki. Jare wong fakir niku. Jawab Imam Junaid ndak sirek kok kate rasan-rasan tok wis mari wis. Jaluk sepuro yo, ya. Wah bagus lek sampean iso ngoten. Lek sampean ndak iso jaluk sepuro, yakin sampean besok digantung nek neraka. Monggo jaluk sepuro, nggih ya. Nggih. Mantun ngomong ngoten faqala mongko ngucap sapa fakir ghafarallahu lak mandar mugi sampean iki disepuro nang Gusti Allah. Mari ngomong ngoten ibadah banter maning wisan. Nanti kula ambek sampean lek ana pertanyaan nek jero ni ati apa osi aku iki katene sembahyang duha kok aras-arasen. Biasanya aku sembahyang duka ndak rasake ora sarasan. Iku berarti ono penggawean dosa sing durung sampean njaluk sepuro nang Gusti Allah. Biasane sak durung budal nang pasar katim buka toko ni awak kat sembahyang duka. Saiki ati sembahyang duka kok males sih. Opo kok males? Jawabane mungkin sampean tau ngrasani wong durung njaluk sepuro, mungkin sampean mangan barang hasilnya dodolan ndak patek halal. Mungkin sampean juga pernah memukul orang durung jaluk sepuro. Mungkin sampean tahu misu wong durung jaluk sepuro. Mungkin sampean tahu nglakoni dosa napa mawon sing durung kober njaluk sepuro. Lan ini adalah merupakan ganjalan kangge beribadah nang Gusti Allah. Saengga kula ambek sampean nek katene ibadah niku males abot rasane. Wa amma ma'a nafsi ana pun sartane awak dhewe ne murid ka ayata ato kaya yen to nglakoni nandangi sapa murid syahwat ya ing pira-pira syahwate nafsu al mubahati kang den menaken walayan hadulan ora tangi sapa murid ilama maring barang yukor ribu kang nyedhakaken apa ma ha ing nafsu min maulahu saking pangerane murid sing diarani awake niku kurang tata krama nang awake dhewe napa awake dhewe iki nang digawe ibadah mboten digawe ibadah justru digawe melanggar perintah Gusti Allah iku jenenge ndak tata krama nang awake. Duwe tangan digawe ngampleng centar. Sakjane Pak, sakjane yuk tangan sampean iku digawe ngepuk wong ndak gelem. Sampean nyekel arit, tangane sampean iki digawe baca wong sakjane ndak gelem tangan iki Pak. Krono atine sampean sing bejat maka tangan kita akan terpaksa baca wong. Tangan kita terpaksa melakukan pencopetan. Tangan kita ini melakukan dengan terpaksa memukul orang. Sakjane tangan iki ndak gelem. Moto kula mbek sampean dipeksa ben dina ndelok TV sakjane moto iki ndak gelem ndelok TV, Pak. Digawe ndelok barang sing maksiat ndak gelem sakjane saking kula mbek sampean meksa. Mergane besok di akhirat niku sing ditakono duduk cangkem. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sing dijaluk sing ditakoni nang Gusti Allah besok tangannya masing-masing. Lek tangane ya tangane sing jawab. Lek sikile sikile sing jawab. Eh Said kon bendek dunyo tau ngepuk sapa ae? Cangkeme meneng, tangane jawab, "Pata Gusti. Kula niki ben nate digawe ngampleng tiyang. Kula niki nate digawe mbaca uwong, kula sing digawe nate digawe nyolong, kula niki sing nate digawe nyopet. Kula terpaksa Gusti sakjane kula ndak gelem." Ngoten para rawuh. Anggota kita ini sebetulnya tidak mau dilakukan diperlakukan seperti itu. Mereka ni kula ambek sampean lek nglakoni nang maksiat berarti kula ambek sampean niki ndak tata krama nang awake dhewe. Cangkeme kok digawe meso berarti kula ambek sampean niki ndak tata krama nang cangkem. Moto digawe ndelok maksiat berarti kula ambek sampean niki ndak tata krama nang moto. Sikil digawe mlaku nang panggenane maksiat berarti kula ambek sampean ndak tata krama nang sikil. Sikil, tangan, cangkem, dengkul, entut, celit, kuaben niki pinjaman saking ngarsane Gusti Allah yang harus kita gunakan pada jalan-jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Kok digawe nang jalan-jalan yang melanggar, berarti kula mbek sampean iki suul adab. Tata krama nang sikil iki kurang, tata krama nang cangkem kurang. Wong cangkem digawe mesut tok, cangkem digawe ngrasani wong tok, cangkem digawe tukaran tok. Kapan cangkem sampean iku sing katene digawe maca Quran? Cangkem digawe pidato, nanti pidato ini ngilokno wong. Jarine cangkem, ya apa sih aku iki? Kok digawe ngerasani wong ngetok? Muni cangkem ini saking gak iso. Jadi, mandar muka kula ambek sampean dadiya wong sing iso ngerekso seluruh anggota kita. Sehingga kita menjadi orang yang bisa toto kromo nang awake dhewe. Toto kromo nang moto, toto kromo nang irung, toto kromo nang cangkem, toto kromo nang kuping, toto kromo nang tangan, toto kromo nang sikil. Apakah pernah tersirat dalam hati kita bahwa kita ini harus berbuat baik kepada anggota kita? Rasane koyo mboten. Buktine wong lek katene melakoni maksiat niku mek tolat-tolet tok kuwatir kepethuk wong liya. Lah tangane iki dadi saksi iki mesti di akhirat iki, Pak. Kasih kile niki mesti dadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum. Sikile mesti dadi saksi. Sampeyan dadine katene nglakoni maksiat tolat-tolet kuwatir kepethuk wong. Sikile boko deloken. Iya ono sikil, ono tangan, ono endas. Besok ini bakal jadi saksi kabeh nek ngarsane Gusti Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mandar muka kula kali panjenengan iso dadi wong sing apik kabeh. Mandar muka kula kali panjenengan dados wong sing oleh ridani Gusti Allah. Sak menten ingkang saged dalem maturake, salalu putih kula nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.